diberikan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya, dan juga semoga Allah SWT memberikan kita kefahaman di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga memberikan manfaat di dalam pelajaran kita pada malam ini, insyaAllah dia memberikan barakahnya. Kerana pada malam ini seperti biasa kita akan teruskan pembacaan kitab Sahih Taladan Para Nabi ataupun asal kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah karangan Al-Imam Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Dan kita telah membaca beberapa kisah kenaan Bani Israel setelah mereka diselamatkan oleh Allah SWT daripada Fir'aun dan pembesarnya, di mana Allah SWT telah tenggelamkan mereka di hadapan mereka di dalam lautan. Dan kemudian kita telah membaca bagaimana Bani Israel telah lupa akan nikmat Allah SWT, dan lalu mereka telah digoda oleh salah seorang daripada mereka yang bernama Samiri, yang telah membuatkan untuk mereka sebuah patung daripada emas perhiasan Fir'aun dalam bentuk anak lembu, yang mana lembu itu mengeluarkan suara. Kemudian mereka telah menyembahnya selain daripada Allah SWT. Walaupun Nabi Harun AS telah mengingatkan mereka bahawa yang berhak disembah hanyalah Allah SWT, itulah Tuhan kamu semua iaitu Ar-Rahman, dan ini bukan Tuhan kamu, namun mereka berdegil, mereka berkata mereka akan terus menyembah patung lembu ini sehinggalah Nabi Musa AS kembali. Jadi kita kurang telah berhenti sekitar kisah tersebut sampai ke muka surat 195. Jadi dalam hadis tentang fitnah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan sebuah hadis seperti yang akan kami kemukakan pada pembahasan berikutnya, bahawa mereka menyembah patung anak lembu tidak lama setelah keluar dari laut. Kerana ketika keluar, qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha. Bani Israel berkata, hai Musa, buatlah untuk kami sebuah ilah, iaitu berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa ilah. Demikian itu pula menurut Ahlul Kitab, iaitu bahawa mereka menyembah patung anak lembu sebelum datang ke Baitul Maqdis. Kalau kita ingat ayat tadi, apabila Bani Israel melihat di tepi pantai satu kaum yang sedang menyembah ya'kufuna ala asnami lahum berhala-berhala mereka, lalu mereka minta Nabi Musa AS jadikan untuk mereka, benarkan mereka buat satu patung supaya mereka dapat menyembahnya sebagaimana kaum tersebut ada patung-patung. Jadi ini nak terangkan tentang bila mereka menyembah patung lembu tersebut. Yang penting, yang tepat adalah ia setelah mereka selamat daripada laut, tidak lama setelah peristiwa tersebut. Dan Ahlul Kitab juga mengatakan sebelum datang ke Baitul Maqdis. Baik, firman Allah SWT, وَاخْتَرَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجِفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايِ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم ب بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Artinya, dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohon taubat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Maka ketika mereka digonjang gempa bumi, Musa berkata, "Ya Rabbku, kalau engkau kehendaki, tentulah engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah engkau akan membinasakan kami kerana perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami? Itu hanyalah cobaan darimu. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang engkau kehendaki, dan engkau beri petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkaulah yang memimpin kami, maka ampunilah kami dan berikanlah rahmat pada kami, dan engkaulah pemberi ampun yang sebaik-baiknya. Dan tetapkanlah kami untuk kami kebajikan di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali kepadamu." Allah berfirman, "Siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang ku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan ku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang munkar, serta menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yakni Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung." Di As-Suddi, Ibn Abbas dan ulama' lainnya menyebutkan bahawa 70 orang itu adalah ulama' Bani Israel. Kita masih membicarakan tentang apa? Tentang apa berlaku setelah mereka menyembah patung lembu tu, kemudian Nabi Musa AS balik. Jadi kita dah terangkan bahawa Allah SWT tak terima taubat mereka sampailah mereka dibunuh. Jadi bagaimana, berapa orang nak bunuh? Jadi dalam ayat, dalam Al-Quran terangkan secara detail macam mana hukuman Allah SWT berikan kepada mereka-mereka yang telah buat syirik tersebut. Itu kena pilih 70 orang daripada mereka. 70 yang macam mana? Jadi kata Sudi, Ibn Abbas dan ulama' lainnya menyebutkan bahawa ketujuh puluh orang itu adalah ulama' Bani Israel. Ini memang kalangan Bani Israel ada ulama', ada Nabi, ada ulama'. Bersama mereka terdapat Musa, Harun, Yusha, Nadab dan Abyahu. Agaknya ini adalah nama-nama Nabi-Nabi Bani Israel. Dan kita tahu bahawa Bani Israel, antara kelebihan mereka, mereka kadang ada lebih daripada satu Nabi dalam satu masa, satu zaman. Kita dapat satu dah bagus. Zaman kita tak ada pula. Yang ni masih hidup lah. Dari zaman mereka yang masih hidup, lebih daripada seorang. Ada bapa dan anak, dua-dua Nabi. Ada yang adik-beradik Nabi seperti Nabi Musa dan Harun. Dan begitu juga Yusha, tak tahu dia adalah Nabi ketika itu ataupun tidak, wallahualam. Baik, mereka pergi bersama Musa AS untuk menanyakan alasan orang-orang yang menyembah patung anak lembu tersebut. Dan mereka telah diperintahkan untuk memakai wangian-wangian, bersuci dan mandi. Ketika mereka berangkat bersama Musa, lalu mendekati bukit yang di atasnya terdapat awan dan tiang cahaya telah bersinar terang, maka Musa pun mendaki bukit tersebut. Bani Israel menyebutkan bahawa mereka mendengar kalam Allah, dan hal ini telah disepakati oleh sekelompok ahli tafsir. Dalam hal ini mereka menyitir firman Allah Ta'ala ini, mereka quote firman Allah Ta'ala ini sebagai dalil. Jadi tempat tersebut memang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala bahawa 70 orang ini harus dipilih kemudian berjumpa di kawasan di bukit tersebut. Yang mereka berkata bahawa mereka dengar kalam Allah, dan dalilnya kata ulama-ulama tafsir ni, waqad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma 'aqaluhu wa hum ya'lamun. Dalam surah Al-Baqarah, padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, kalam Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya sedang mereka mengetahui. Jadi itu dalil mereka. Kuat tak dalil ni bahawa mereka dengar kalam Allah SWT secara langsung? Macam Nabi Musa AS dengar kalam Allah secara langsung daripada Allah SWT. Macam boleh, tapi zahirnya tidak, kerana mendengar kalam Allah SWT satu nikmat yang amat besar. Orang ini pilih Allah SWT saja yang mendapat demikian. Yang kita tahu apa ni, bukan semua orang yang dapat. Nabi SAW dan juga pada peristiwa Isra Mi'raj, dan juga Nabi Musa AS, yang lain kita tak dengar bahawa mereka berbicara dengan Allah SWT. Begitu dengan Nabi Adam AS, yang lain kita tak dengar bahawa mereka berbicara dengan Allah SWT secara langsung. Jadi kalau Bani Israel dapat mendengar kalam Allah SWT, ini seolah-olah bukanlah satu, yakni itu satu nikmat yang khusus untuk orang-orang yang dipilih Allah SWT. Jadi kata Ibn Kathir rahimahullah, pendapat ini, yakni namun hal itu bukan satu keharusan, bukan lazim, bukan mesti. Mendengar firman Allah, yasma'una kalam Allah, bukan mesti dengar apa? Dengar direct, dengar langsung. Boleh kita dengar firman Allah SWT macam sekarang kita baca, kita dengar, tapi melalui orang lain. Baik, berdasarkan firmannya, fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, dalam surah Taubah, Allah kata, maka lindungilah dia supaya dia sempat mendengar firman Allah. Siapa ni? Cerita ni zaman Nabi Muhammad SAW. Untuk orang-orang Islam, apabila ada orang musyrikin, orang kafir lari masuk ke negeri kamu, negeri Islam, maka lindungilah mereka, jangan bunuh. Kalau mereka minta keamanan, minta lindungan, maka lindungilah mereka. Dan dalam waktu itu, sempat-sempatlah dakwah pada mereka. Dan dakwah yang paling important sekali, yang paling utama sekali adalah mendengar Al-Quran Karim, kalam Allah. Jadi kata Allah SWT, fa'ajirhu, peliharalah dia, lindungilah dia, hatta sampailah dia dengar kalam Allah. Adakah maknanya dia dengar kalam Allah SWT direct, secara langsung? Jawabnya, jawabnya tidak. Jadi pendapat itu seolah-olah dilemahkan oleh Ibn Kathir rahimahullah. Baik, maksudnya sampaikanlah kepada mereka. Dan demikian itulah Bani Israel mendengar Musa telah menyampaikannya, bukan dengar langsung daripada Allah. Mereka juga mengaku bahawa 70 orang itu melihat Allah secara langsung. Kalau dengar dah kita katakan ada pertikaian ni, apa lagi melihat Allah SWT secara langsung kat dunia? Sedangkan Nabi Musa SAW tak dapat lihat. Dan itu sudah pasti salah. Kerana ketika mereka meminta Allah Ta'ala menampakkan diri, kalau kita ingat lagi dalam surah Al-Baqarah, mereka langsung ditimpa gempa bumi. Sebagaimana yang firmankan Allah Ta'ala berikut ini, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah fa'akhadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'atnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan nyata. Kerana itu kamu disambar petir sedang kamu menyaksikannya. Kemudian kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati agar kamu bersyukur. Ini dalil bahawa mereka tak dapat lihat Allah SWT. Mereka pernah minta nak lihat Allah SWT. Allah SWT azab mereka dan mati. Dan Allah SWT bangkitkan balik. Sedangkan di sini Allah Ta'ala berfirman, falamma akhadathumur rajfatu qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai. Ayat tadi dalam surah Al-A'raf. Maka ketika mereka digoncang gempa bumi, Musa berkata, ya Rabbku, kalau engkau kehendaki, tentulah engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Siapa kata ni? Nabi Musa AS. Jadi bila dah gempa bumi tu, Nabi Musa AS doa, kalau nak kau dah binasakan kami sebelum ni, bukan sekarang nak binasakan. Jadi ini sebenarnya minta apa ni? Ada minta sesuatu ke? Ataupun lawan kenapa ni nak azab ni? Adakah macam gitu? Dalam doa Nabi Musa AS ni ada rahsia dia sebenarnya. Dalam tu ada makna apa? Janganlah kau azab kami. Kalau kau nak azab kami, kau dah azab tu, janganlah azab kami. Sebab dulu kau tak azab kami, janganlah azab kami sekarang. Itu makna dia. bukan nak lawan. Kenapa ni azab sini? Dulu kenapa tak nak pukul? Ha, sekarang mana pukul? Ha, dia macam itu pula. Biasa. Jadi itu adab Nabi Musa AS. Firmannya, in hiya illa fitnatuka. Ni kata Nabi Musa AS dalam doanya, itu hanyalah cubaan dari engkau. Fitnah atau ini ujian, cubaan. Ikhtibar, test, artinya ujian dan cubaanmu. Demikian yang dikatakan beberapa ulama salaf dan khalaf. Dengan kata lain, engkau lah yang telah menetapkan semuanya itu. Apa benda dia? Ujian dia tu apa? Dan engkau ciptakan anak lembu itu sebagai ujian bagi mereka. Jadi mereka ni sebenarnya diuji oleh Allah SWT. Memang dijadikan samiri itu, ditakdirkan supaya akan apa? Akan buatkan satu patung dan mereka akan digoda dan diuji. Mereka nak teguh atas keimanan, atas apa yang diajar oleh Nabi Musa AS, tauhid, ataupun mereka akan membuat syirik. Jadi kita dapati ada yang tak menang ujian tersebut, ada yang kalah, yang gagal. Baik, sebagaimana Harun telah berkata kepada mereka sebelumnya, ya qaumi innama futintum bih, hai kaumku, sesungguhnya kamu hanya diberi cobaan dengan anak lembu itu, yakni diuji. Jadi ini satu ujian, kata Nabi Musa AS, ujian daripada Allah SWT. Oleh kerana itu, Musa AS berkata, tudillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha'u, engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang kau kehendaki, dan engkau beri petunjuk kepada siapa yang kau kehendaki. Jadi siapa yang kau kehendaki kesesatannya, maka engkau akan menyesatkannya melalui ujian yang kau berikan kepadanya. Demikian halnya kepada orang yang kau kehendaki untuk engkau beri petunjuk, tidak ada yang dapat menentang dan menolak apa yang telah engkau putuskan dan tetapkan. Jadi Musa AS sebenarnya dalam doanya ini mengandungi apa? Iktiraf terhadap kekuasaan Allah SWT dan mentauhidkan atas qadar dan qadar Allah SWT. Dan di belakang qadar dan qadar Allah SWT itu ada kebijaksanaan, ada hikmahnya. Sebab dia kata ini adalah ujian Allah SWT. Jadikan ujian ni sebab untuk Allah SWT lepas itu nak sesatkan siapa yang Allah SWT kehendaki. Dan Allah kehendaki bukan macam itu je, Allah kehendaki dia sesat gitu je. Tidak, pasal dia gagal dalam ujian, dia sembah selain daripada Allah SWT. Jadi Allah SWT sesatkan dia. Dan begitu juga di sebalik di apa ni, pihak yang sebelah lagi adalah orang-orang yang berjaya, maka mereka mendapat petunjuk, maka Allah SWT berikan mereka petunjuk. Ada orang kata ayat ini dalil bahawa Nabi Musa AS ataupun kemuskilan bahawa ni seolah-olah Nabi Musa AS ini dia melawan akan takdir. Benda dah berlaku. Apa dia? Ujian tersebut. Nabi Musa AS menjadikan dia sebagai hujah atas Allah SWT. Jangan azab kami sebab ini semua adalah takdir. Dah takdir lah. Janganlah azab kita. Ni engkau yang apa ni, sesatkan siapa yang kau suka, engkau berikan hidayah kepada siapa yang kau suka. Macam orang dah buat salah, dah buat maksiat, kenapa engkau siksa aku, wahai Allah? Allah yang jadikan aku buat maksiat ni, minum marah ke apa ke, kenapa kau apa ni siksa aku? Kau yang buat aku macam gini. Ha. Jadi adakah nak apa ni peristiwa ni ataupun yang di dalam Al-Quran ni, surah Al-Araf ini macam gitu pemahaman ni? Itu jawabnya, ya, tidak. Sebab untuk orang yang buat maksiat tu, bila dia kata jangan siksa aku, kau yang tetapkan, wahai Allah, itu dia nada dia ataupun apa ni niat dia dari kata-kata begitu, niat dia adakah dia terima taubat, menyesal, ataupun dia kata dia lawan dan dia terus dalam maksiatnya, aku ni tak berdosa. Yang mula-mula dia sama ada dia rasa berdosa, rasa bersalah, kan? Ataupun dia rasa tak salah, tak berdosa, tak adil dia dihukum. Kan beza, kan? Jadi untuk orang yang dah rasa bersalah, dah rasa menyesal, kemudian dia kata ini adalah takdir, tak apa. Dia tak salahkan takdir. Dia dah bertaubat. Jadi yang salah dia apabila orang berhujah dengan takdir, untuk apa ni? Kerana dan dalam waktu yang sama masih lagi tak rasa bersalah. Dia melawan. Dia rasa tak patut dia dihukum. Kata dalam sebuah hadis dalam masalah ini, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahawa Nabi Musa AS apa ni, bila pada hari kiamat dia jumpa Nabi Adam AS, dia kata, engkau telah apa ni, engkau telah keluarkan, engkau lah bapa kami, engkau telah keluarkan kami daripada daripada syurga ni. Macam salah kan Nabi Adam AS. Nabi Adam AS kata pada Nabi Musa, apakah kau nak salahkan aku tentang satu perkara yang telah Allah SWT tetapkan sebelum diciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun sebelum tu? Lepas tu kata Nabi SAW melalui dia sebut, fajab Musa Adam wa Adam Musa. Maka Adam dan Nabi Musa berdebat. Jadi kata ulama, apakah ni, seolah-olah Nabi Adam AS dia berhujah dengan takdir. Dia jawab, kita dia tidak berhujah dengan takdir. Jadi tak gunakan takdir tu sebagai alasan bahawa dia tak bersalah. Sebab dia telah rasa bersalah, dia telah bertaubat, dia telah berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami telah mengenai diri kami, dan kalau kau tak apa ni ampunkan kami, maka kami jadi orang-orang yang rugi. Maksudnya dia dah minta ampun. Jadi kalau tak ampun, dia kata dah jadi dah, apa nak buat? Jangan salahkan aku lagi. Aku dah bertaubat dah. Itu maksud dia. Memang Allah takdirkan kita akan keluar daripada syurga. Jadi dekat sini juga kita boleh fahamkan apa ni doa Nabi Musa AS bila dia mengajak kepada Allah SWT. Dia kata, inilah satu ujian kau, ya Allah SWT, janganlah kau azab kami. Kau gunakan ujian ini untuk apa? Kau jadikan ujian ini untuk kau sesatkan siapa kau kendaki dengan keadilanmu, dan kau beri petunjuk kepada kau siapa yang kau kendaki dengan rahmatmu. Jadi itu kata Nabi Musa AS. Selepas itu di dalam Al-Quran, anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Engkaulah yang memimpin kami, anta waliyuna, maka ampunilah kamu, ampunilah kami dan berikanlah rahmat kepada kami, dan engkaulah pemberi ampun yang sebaik-baiknya. Jadi ada dua perkara, maghfirah dan rahmat. Selalu ini benda, ini dua perkara digabungkan. Maghfirah maknanya pengampunan dosa. Rahmat adalah rahmat daripada Allah SWT, kesian kasih sayang Allah SWT kepada kita. Dan tetapkanlah untuk kami, waktu lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirah inna hudana ilaik. Dan tetapkanlah, tuliskanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat, sesungguhnya kami kembali kepadamu. Inna hudana ilaik, kami bertaubat kepada kau. Jadi tuliskanlah untuk kami di dunia ni, yang kemarin dah sudah ada ujian. Jadi ampunlah kami, yang siapa yang dah bersalah daripada kami, maka ampunlah kami dan berikanlah kami rahmat. Sebab engkau lah khairul ghafirin, kau sebaik-baik pemberi ampun. Orang lain mungkin boleh beri ampun, betul tak? Pardon sana, pardon sini, presiden ke raja. Tapi yang sebaik-baik beri ampun adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana lebih besar dosa pun Allah SWT boleh ampun. Sesungguhnya kami kembali kepadamu. Inna hudana ilaika. Jadi apa makna hudana kat sini? Maksudnya kami bertaubat kepadamu dan kembali kepadamu, inabah. Demikian yang dikemukakan oleh beberapa orang ulama. Dan demikian itu pula pengertiannya menurut bahasa. Maknanya kalimat hudana tu ada. Dan demikian itu pula menurut bahasa, kami kembali. Jadi kalimat daripada kalimat inilah diambilnya nama untuk Bani Israel, iaitu Yahudi. Jadi Yahudi dinamakan Yahudi sebab mereka adalah orang yang kembali kepada Allah SWT. Jadi asalnya dia adalah satu nama yang mulia, bukan nama yang jelek, tak macam sekarang. Baik. Kemudian qala azabi usibu bihi man asya. Allah berfirman, siksa-Ku akan kutimpakan kepada siapa yang akan Ku kehendaki. Jadi munajat Nabi Musa AS kepada siapa? Kepada Allah SWT. Ada jawapan tak daripada Allah SWT? Ada. Jadi Allah SWT Tuhan yang apa ni, yang mendengar, maha mendengar doa daripada apa-apanya, dan ini menjawab, yujib da'wah, yujibu da'wah da'i idza da'a, dia menjawab, mengkabulkan doa orang yang memintanya apabila mereka memintanya. Jadi ini bukan apa ni, satu kita main-main apa ni, ini semuanya tak ada jawapannya, semua jawapannya hari kiamat je, tak ada, maknanya Allah SWT tak ada rekod dan tak ada respon secara apa ni, secara cepat langsung ke apa ke, tak ada. Jangan ingatkan macam itu, doa kita tu boleh dikabulkan Allah SWT sekarang juga, serta-merta juga pun boleh, tak mustahil. Allah SWT maha mendengar doa kita, bukan semuanya, maknanya hari kiamat baru Allah SWT apa ni ganjarkan. Kalau kita yakin dan Allah SWT tetap tepat dengan ketetapan Allah SWT, boleh dikabulkan doa kita. Cuma tak ada wahyu lah yang turun kepada kita, Allah SWT jawab. Tapi kalau di dalam hal ini, dalam kisah Nabi Musa AS, pasal ada seorang Nabi, Allah SWT berfirman, "Azabi usibu bihi man asya." Seksaku akan kutipakan kepada siapa yang aku kehendaki. Nampak? Allah SWT tetap kata apa? Seksa aku akan tipakan pada siapa yang aku kehendaki. Jadi kena takut pada Allah SWT, pada siksa Allah SWT. Jadi macam mana pun seorang yang beriman itu tak boleh hanya apa ni, harap-harap rahmat Allah SWT, dia khairul ghafirin, arhamur rahimin. Dia terlupa pasal bahawa Allah SWT menipakan siksa dia pada siapa yang dia kehendaki, tapi dengan keadilan, mereka layak terima azab tersebut. Tak adalah kalau Allah SWT timpakan azab tersebut kepada hambanya yang buat salah itu, Allah SWT telah berlaku zalim pada dia. Baik, maksudnya aku akan mengazab orang yang aku kehendaki melalui berbagai hal yang telah kuciptakan dan kutetapkan. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Immediately after that, lepas apa? Lepas menerangkan tentang azab itu, azab Allah Subhanahu Wa Taala ditimpa pada siapa yang dikehendaki, disebutkan pula, dikhabarkan tentang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat Allah wasi'at kulla syai', meliputi segala sesuatu. Tak ada dosa yang lebih besar daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada. Macam mana pun jahat pun, kalau Allah SWT nak rahmatkan, boleh saja. Walaupun mungkin dia tidak minta ampun, boleh saja Allah SWT rahmatkan. Melainkan apa? Melainkan syirik. Itu memang Allah SWT dah tulis. Lain daripada itu Allah SWT boleh ampunkan. Jadi azab tetap ada, tetap apa ni, ada dia punya ancaman ya. Namun kat sini ada panggilan untuk hamba-hamba yang telah buat silap, telah buat salah, buat dosa kepada Allah SWT. Rahmat Allah SWT wasi'at kulla syai', lebih luas daripada segala-galanya. Baik, sebagaimana ditegaskan dalam kitab As-Sahihain yang Bukhari dan Muslim, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Inna Allah lamma faragha min khalqis samawati wal ard kataba kitaban fahuwa mawdu'un indahu fawqal 'arsh. Inna rahmati taghlibu ghadabi." Maksudnya, sesungguhnya Allah setelah selesai menciptakan langit dan bumi, maka dia menuliskan satu kitab yang diletakkan di sisinya di atas arasy. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan amarahku. Jadi yang sahih, tak ada ragu-ragu lagi, Allah SWT selepas menciptakan langit dan bumi, dia menulis sesuatu, dia menulis sebuah kitab, dan kitab itu diletakkan maudhu'un, di mana? Di sisinya, di atas arasy. Maksudnya kitab itu dekat dengan Allah SWT. Dan apa kat dalam kitab tulisan tersebut? Inna rahmati taghlibu ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaan. Jadi dua-dua sifat Allah SWT, tapi ada yang lebih ke tak? Antara sifat ni, ada rahmat Allah SWT lebih daripada kemarahan Allah SWT, kemurkaan Allah SWT. Jadi kalau ini kita boleh faham, maka kita boleh faham soalan yang kita ataupun perkara kita timbulkan minggu lepas tentang bagaimana ada ayat-ayat dalam Quran afdal daripada sebahagian ayat-ayat Allah SWT dalam Quran juga. Ada yang baik, ada yang lebih baik. tak mustahil. Sebab sifat-sifat Allah SWT sendiri ada apa? Ada tafadul, ada apa dia panggil tu? Ada kelebihan, ada lebih melebihi. Sifat-sifat Allah SWT ada lebih melebihi. Rahmat Allah SWT lebih daripada permukaan Allah SWT. Jadi bagaimana pula dengan dalam satu sifat saja tentu ada apa ni, ada kalam Allah SWT, ada yang lebih, ada yang lebih lagi, ada yang baik, ada yang lebih baik lagi. Itu tak ada, tak ada masalah bagi kita sepatutnya. Walaupun pada sebahagian ulama katakan ini, mereka muskil dalam bab ini. Sampaikan bila mereka membaca hadis qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran, hadis Nabi SAW, apa dia qul huwallahu ahad itu menyamai sepertiga Al-Quran, dia kata oh bukan sepertiga Al-Quran, itu pahala bacanya sepertiga Al-Quran, pahala baca, pahala bacanya sepertiga Al-Quran. Okay, kalau baca Al-Quran 100, baca 100%, maka baca qulullahu ahad pahala dia berapa? 33.33% lah. Ha, sepertiga pahalanya. Bukan qulullahu ahad lebih baik daripada ayat-ayat lain dalam Al-Quran dengan apa ni, nisbah 1:3. Tidak, kita tak apa macam itu. Jadi jawapan kita tidak pula macam tu. Pahala lain. Nabi SAW kata ta'dilu menyamai siapa tiga Al-Quran, bukan maknanya dalam pahala. Tak pula kata dalam pahala. Jadi maknanya daripada sudut kalam itu lebih baik daripada ayat-ayat lain. Ini kenapa? Kata ulama, kalau kita lihat, nak faham ni, kita lihat sifat makhluk lah, sifat manusia yang berkata-kata manusia kan. Dia ada kalam ni. Seorang alim berkata-kata macam-macam. Dia ada kata-kata tentang benda-benda yang apa ni, yang tinggi-tinggi. Dan ada juga dia berkata dekat apa, dekat rumah dia, dekat perkara biasa, betul tak? Adakah kata-kata dia sama yang yang dia cakap pasal agama, dia cakap pasal apa, yang dia tengah dakwah tu, cakap pasal Allah SWT dan sebagainya, dengan dia kata-kata tentang apa, ya, cerita-cerita kat rumah ni dengan anak-anak dan isterinya, sama ke tak sama? Tentu tak sama. Dalam satu manusia je, dalam satu kalam dia, tapi semuanya kalam-kalam dia ke bukan? Kata-kata dia, tapi beza-beza tak? Beza-beza. Kalau kita kata orang alim tu, kata-kata dia semua baik je lah, tak ada yang tak baik. Eh? Tapi ada tafadhul. Pasal dia balik kepada apa? Pada konten dia. Pada konten dia. Dan manfaat kalam dia. Manfaat kata-kata dia bila dia tengah cakap pasal agama, tentu lebih besar daripada manfaatnya berkata-kata tentang urusan, urusan dunia, keluarga dan sebagainya. Begitu juga kalau kita lihat Al-Quran Karim, semua kalam Allah SWT, semuanya mulia sebab dia nisbah kepada Allah SWT. Semuanya baik. Tapi lihat daripada konten ni, kita akan dapati apa? Ha, kunullah ada sebab dia lebih. Sebab dia cerita pasal apa daripada mula sampai habis. Cerita pasal Allah SWT. Dan benda yang paling penting, paling pokok, paling mulia tentang Allah SWT, Ahad, Allahus Samad. Samad tu maknanya apa? Tempat, tempat bergantung, tempat meminta. Samad tu tempat apa saja sandar. Itulah Allah SWT. Lam yalid wa lam yulad, mana nafikan sifat-sifat kekurangan daripada Allah SWT. Tidak beranak, tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Umum terus. Tak ada satu yang menyerupainya, yang sama dengan. Jadi itu cerita pasal Allah SWT. Kalau bandingkan cerita, dan Fir'aun tu adalah seorang yang ala fil ardi, iaitu dia melampau batas kat dalam ke bumi ini, wajah ala ahla hasyian, dan dia jadikan ahli Mesirnya, apa ni, apa ni rakyatnya, beberapa puak. Cerita pasal apa sekarang ni? Pasal Fir'aun. Sama tak dengan cerita pasal Allah SWT? Mesti tak sama. Tak sama. Walaupun dia datang daripada Allah SWT, walaupun dia ada manfaat, tapi manfaat yang untuk qulullahu ahad lebih. Kalau kita faham masalah ni, kita akan faham. Kita pernah tafsirkan ayat yang dalam kelas sana tu, manan sah min ayatin au nunsiha na'ti bi ayatin minha au mithliha, na'ti bi khairi minha au mithliha. Tidak ada satu ayat yang kami mansuhkan atau kami lupakannya, melainkan kami datang dengan yang lebih baik daripadanya ataupun yang sama dengannya. Macam mana tafsirannya? Ada ayat Allah SWT yang lebih baik daripada ayat tersebut yang diterangkan baik daripada sudut apa? Baik daripada sudut pahalanya, kan? Pahalanya lebih banyak daripada ayat yang sebelum tadi, ataupun lebih baik kepada hamba tersebut daripada sudut apa? Bendanya tu lebih mudah, lagi ringan. Dulu hukumnya berat, sekarang hukumnya ringan. Ataupun sebaliknya, hukumnya mungkin lebih berat, tapi ia juga tetap lebih baik sebab dia ada apa? Dia ada pujian terhadap hamba-Nya. Ini dah terangkan dalam tafsir tersebut. Jadi ada apa namanya, kelebihan antara satu-satu sifat Allah Subhanahu Taala. Dan hadis ini jelas menjelaskannya, inna rahmati taghlibu ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan amarahku. Jarang kita dengar apa ni kupasan tentang perkara ini ya. Sebab dalam bab asma sifat tu hanya ahli sunnah wal jamaah lah yang manhaj salaf, salaf yang apa ni, yang betul-betul mengambil perhatian terhadap perkara seperti ini. Sebab mereka ni ambil perhatian yang apa ni, mendalam terhadap firman-firman Allah SWT dan hadis-hadis Nabi SAW. Okay, dalam bab ni kerana termasuk sebahagian besar daripada tauhid, maka ulama Al-Sunnah Jamaah daripada fahaman salaf, mereka apa ni, mensyarahkan dengan detail. Dan di sana ada banyak kesilapan-kesilapan ulama-ulama yang menyangkakan bahawa pemahamannya begini, pemahamannya begitu. Jadi ditolak oleh ulama-ulama tersebut. Baik, kita teruskan. Fasa'at tubuha lilladhina yattaqun, dirahmat aku ni, maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang yattaqun, bertakwa. Wa yutuna zakata, yang menunaikan zakat. Walladhina hum bi ayatina yu'minun, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Inilah orang-orang yang Allah SWT detailkan akan dituliskan untuk mereka rahmatku. Jadi Musa AS minta rahmat Allah SWT kan, tapi Allah SWT kata apa? Rahmat aku untuk orang-orang macam ini. Tiga sifat, bertakwa. Umum sebenarnya bertakwa dah termasuk solat, zakat pun ada, tapi disebutkan pula yuktuna zakat, kepentingannya, kepentingan zakat. Orang tak bertakwa tak keluarkan zakat. Jadi ini khusus selepas disebutkan umum. Walladzina hum biayatina yu'minun, la, orang-orang yang beriman kepada ayat kami. Orang yang tak beriman pada ayat Allah SWT, tak bertakwa dan tak menunaikan zakat. Jadi ini lagi, ini satu juga perkara yang khusus beriman secara beriman pada ayat-ayat Allah SWT dengan sebenar-benar keimanan. Mereka faham ke tak faham, mereka beriman kepadanya, itu membenarkannya. Baik, artinya aku yang Allah pasti akan memenuhinya bagi siapa saja yang menghiasi diri dengan sifat-sifat tersebut. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Ditambah lagi detailnya sifat-sifatnya, itu orang-orang yang mengikuti rasul, nabi yang ummi. Orang yang bertakwa, menunaikan zakat, beriman pada ayat Allah SWT ni, mereka ni juga adalah yang mengikuti rasul, yattabi'un. Rasul, nabi. Rasul, nabi lagi. Kemudian dia apa? Ummi. Apa mana ummi? Yang buta huruf. Buta huruf maknanya tak boleh apa? Tak boleh apa? Tak boleh membaca. Ada orang tak boleh tulis tapi boleh boleh baca. Jadi kita tak sebab ada orang tu dia apa ni, tapi kalau dia dah boleh baca, dah boleh tulis, dia mesti boleh. Dia boleh baca sebab dia daripada kemahiran bahasa dia yang selepas tu apa ni language skill tu, dia ada empat kan. Mula mendengar, lepas tu bercakap, lepas tu dia membaca, lepas tu baru dia menulis last sekali. Jadi kalau belajar bahasa Arab ke, tahu-tahu terus dah nak tulis, habislah eh. Dengar dah tak faham, macam mana nak. Ini cakap pun dah tak boleh. Jadi baru datang baca, baru datang menulis. Jadi al-ummi, orang yang tak boleh membaca ataupun menulis. Di sini Allah Ta'ala menyebutkan Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Kepada Musa AS dalam kalimat yang disampaikan. Ini semua munajat-munajat ni. Diberitahukan dan diperlihatkan kepadanya. Dan hal tersebut telah kami kemukakan dalam kitab tafsir mengenai ayat ini sehingga tidak perlu disajikan di sini. Sebab kitab ni nak ceritakan kisah-kisah Nabi ya. Tafsirkan lagi panjang. Banyak orang menceritakan munajat Musa AS. Dan mereka juga menceritakan banyak hal yang tidak berdasar sama sekali. Apa mula munajat? Munajat maknanya berkata-kata dengan dekat dan secara private. Apa yang munajat? Berkata-kata dengan seorang tu dekat dan private. Kalau dah khayal khalayak ramai dasyarahan, itu bukan munajat, eh? Itu dalam bahasa Arab. Ya ayyuhallazina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil ithmi wal udwani wa ma'siyatir rasul. Orang yang beriman, apabila kamu bermunajat kepada sama-sama kamu, janganlah kamu bisik-bisik munajat di dalam ithmi wal udwan, dosa dan pemusuhan, dan dalam dosa kepada rasul. Wa tanajaw bil birri wat taqwa. Kalau nak bisik-bisik, mestilah dengan apa? Dengan kebajikan, dalam kebajikan dan dalam ketakwaan. Biasanya tak boleh, ya. Dalam adab juga, kalau ada tiga orang dalam satu bilik misalnya, tahu-tahu saja dua orang duduk ke tepi berbual-bual bisik-bisik, yang satu orang tak dengar, itu hukumnya apa? Hukumnya salah. Salah dalam adab. Itu bukan adab Islami. Kita nak cakap mesti sama. Sama juga kalau dia tak faham bahasa, kita faham dengan bahasa, ya. Lepas tu kita berbual dengan dia bahasa tu je, kan. Sampai dia tak faham tu pun macam munajat juga. Sebab dia akan kecil hati, tak faham ke cakap salah aku ke ataupun apa ni. Jadi kita kena meraihkan apa ni majlis tersebut. Jadi munajat dengan Musa Assalam dengan Allah SWT harus buat seorang lah. Sekarang kita dah dengar munajat semua orang ada, eh. Lama je dah besar, eh? Dekat-dekat dewan-dewan besar. Munajat apa? Munajat seorang-seorang lah kat rumah. Nak ceritakan pasal dia punya hal apa semuanya, kasi orang semua dengar, masalah. Itu bukan apa tu. Bukan sunnah, bukan cara Rasul SAW macam itu. Kita punya dosa apa semuanya, kita nak Allah SWT je lah tahu. Dan kita beritahu pada orang lain, aminkan dan seterusnya. Secara detail. Kita dapat ikat tersebut memang lah, mungkin menjadikan orang hiba, eh, nangis dan seterusnya. Tetapi ia menyalahi akan adab apa ni berdoa. Bahasa pun kata munajat tu private. Baik. Kemudian banyak orang menceritakan munajat Musa AS dan mereka juga menceritakan banyak hal yang tidak berdasar sama sekali. Berkati dia dah baca banyak orang-orang punya tafsir. Dia kata banyak juga orang mentafsirkan atau menceritakan hal yang tidak ada dasar. Dan di sini kami akan menyebutkan sedikit dari apa yang dimuat dalam beberapa hadis dan atar, dengan senantiasa mengharapkan pertolongan Allah Ta'ala, taufik, hidayah dan dukungannya. Itulah apa ni amanahnya Ibnu Katsir Rahimah Ta'ala, dan sifat apa ni menasihatkan umat, orang alim ni dia menasihatkan umat. Ada ilmu dia tak simpan, dia beritahu. Ada kesalahan, dia beritahu. Ada orang waspada terhadap perkara yang salah tersebut. Baik, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dia menceritakan di atas mimbar dari Nabi SAW, sesungguhnya Musa AS pernah bertanya kepada Rabbnya Azza wa Jal, siapakah penghuni syurga yang paling rendah kedudukannya? Dia menjawab, iaitu orang yang datang setelah para penghuni syurga masuk. Lalu dikatakan kepadanya, masuklah syurga. Kemudian orang itu berkata, bagaimana mungkin aku boleh masuk syurga sedang orang-orang telah menempati tempat dan posisi mereka masing-masing? Maka dikatakan lagi kepadanya, apakah kamu redha jika dari syurga ini kamu mendapatkan bahagian seperti yang diperoleh seorang raja di dunia? Dia menjawab, ya wahai Rabbku. Jadi ini kisah orang yang akhir sekali masuk syurga. Jadi kata apa ni, orang semua dah masuk syurga, baru dia nak masuk. Dia kata, macam mana aku nak masuk? Orang semua dah masuk, dah dapat tempat, dah tak tempat lagi untuk aku, ya kan? Dah tak tempat lagi. Dikatakan padanya, apakah kamu redha jika dari syurga ini kamu mendapatkan bahagian seperti yang diperoleh seorang raja di dunia? Dia menjawab, ya wahai Rabbku. Maka dikatakan kepadanya, ini adalah bahagianmu yang sebanding dengannya, yang sebanding dengannya, dan yang sebanding dengan. Selanjut dia mengatakan, wahai Rabbku, aku meredha'imu. Lebih lanjut dikatakan kepadanya, untukmu yang ini dan 10 kali lipatnya. Kemudian dia berkata, wahai Rabbku, aku redha. Maka dikatakan, dengan demikian itu engkau berhak mendapatkan apa yang diinginkan oleh dirimu dan menjadi kesenangan matamu. Kemudian Musa bertanya kepada Rabbnya, siapakah penghuni syurga yang paling tinggi darajatnya. Allah menjawab, aku akan beritahukan kepadamu mengenai mereka. Aku telah menanam kehormatan mereka dengan tangan-tangan dengan tanganku sekaligus aku berikan tanda padanya sehingga tidak ada mata yang dapat melihat, juga tidak ada telinga yang mendengarnya, dan tidak pula terbesit dalam hati seseorang. Dan hal itu dibenarkan pula oleh firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Seseorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, iaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Musa pernah bertanya kepada Rabbnya tentang 6 kriteria yang dia mengira keenamnya itu murni baginya. Sedang yang ketujuh Musa tidak menyukainya. Musa berkata, ya Rabbku, siapakah hambamu yang paling bertakwa? Dia menjawab, iaitu yang banyak berzikir dan tidak lupa. Lalu siapakah hambamu yang paling banyak mendapatkan petunjuk? Tanyanya lebih lanjut. Dia menjawab, iaitu yang mengikuti petunjuk. Dan siapakah hambamu yang paling adil? Tanya Musa lebih lanjut. Iaitu orang yang menghakimi orang lain seperti dia menghakimi dirinya sendiri. Papa, Musa bertanya, siapakah hambamu yang paling banyak pengetahuannya? Dia menjawab, seorang alim, tetapi dia tidak pernah merasa puas dengan ilmu, di mana dia banyak mengumpulkan ilmu orang untuk disatukan dengan ilmu. Lalu siapakah hambamu yang paling perkasa? Tanya Musa yang mulia. Dia menjawab, iaitu yang jika memberi ketetapan, dia juga memberi maaf. Dia bukan perkasa ni, Al-Izz, yang mulia. Kemudian Musa bertanya, lalu siapakah hambamu yang paling kaya? Dia menjawab, iaitu orang yang ikhlas dengan apa yang diberikan kepada. Lalu siapakah hambamu yang paling miskin? Tanya Musa lebih lanjut. Dia menjawab, iaitu orang yang tidak pernah puas dengan apa yang ada. Jadi Rasulullah SAW ada bersabda merangkan yang terakhir tu tentang siapa yang paling kaya, siapa yang paling miskin, dan yang paling banyak apa ni, paling banyak duit, paling banyak harta. Paling kaya adalah orang yang apa? Paling ikhlas. Laisa al-ghaniyyu 'an zahirin, innamal ghina 'inan nafs. Wa idza arada Allahu bi'abdin khairan, ja'ala ghinahu fi nafsihi wa tuqahu fi qalbihi. Wa idza arada bi'abdin syarran, ja'ala faqrahu baina 'ainayhi. Artinya bukanlah kekayaan itu kerana banyak harta, tetapi yang disebutkan kekayaan sebenarnya adalah kekayaan jiwa, ghinan nafs. Dan jika Allah menghendaki kebaikan kepada seorang, maka dia akan menjadikan kekayaan dalam jiwanya dan ketakwaan dalam hati. Dan jika dia menghendaki keburukan kepada seseorang, maka dia akan menjadikan kemiskinan itu di antara kedua matanya. Dia nampak semua benda tak cukup macam tak ada je. Jadi hadisnya hadis yang sahih hasan, hadis yang masyhur menerangkan apa yang sebenarnya, kaya siapa sebenarnya, miskin si Allah SWT. Ibn Hibban mengatakan sabda beliau, hadis Sahih Mangkus, ini berkenaan dengan salah satu daripada riwayat apa ni, Munajat Nabi Musa AS tadi di atas, yang dimaksudkanlah orang yang selalu merasa kekurangan, merasa sedikit apa yang telah diberikan kepadanya dan terus mencari-cari. Dari Abu Sa'id, jadi yang tadi ni sebenarnya ceritakan apa riwayat-riwayat yang sahih yang diriwayatkan tentang apa, munajatnya Nabi Musa AS dengan Allah Subhanahu Taala. Yang lain semua telah dipotong lah. Pasal ni tu yang sahih saja. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Musa pernah berkata, ya Rabbku, ajarkanlah sesuatu kepadaku yang dapat aku jadikan pegangan untuk mengingatmu dan berdoa kepada. Dia berfirman, katakanlah, hai Musa, la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. Musa berkata, ya Rabbku, setiap hambamu mengatakan hal itu. Dia berfirman, katakanlah, hai Musa, tidak ada ilah selain Allah, katakanlah, la ilaha illallah. Lebih lanjut dia berfirman, sesungguhnya aku hanya ingin engkau mengkhususkan aku dengannya. Dia berfirman, hai Musa, seandainya penduduk langit yang berlapis tujuh dan bumi yang berlapis tujuh berada pada satu anak timbangan, dan la ilaha illallah berada pada anak timbangan lainnya, niscaya akan lebih berat la ilaha illallah. Ini hadis yang sahih, hadis yang masyhur yang ada dalam kitab Tauhid, karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Allah Ta'ala, menerangkan kemuliaan kelebihan la ilaha illallah. Ya, besok lafaz ni kalimat je lah juga daripada tersudut makna ni. Sebab itu kalau ditimbang dengan apa juga dalam muka bumi, dengan la ilaha illallah lebih besar lagi, lagi berat lagi. Sebab itu, itu adalah apa ni, sebabnya diutuskan, diciptakan semua langit dan bumi, semuanya untuk apa? Untuk la ilaha illallah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu diutuskan rasul, diturunkan kitab, kemudian ada apa ni, pengorbanan daripada rasul yang mati, yang kena maki hamun dan sebagainya, kemudian ada jihad, semuanya untuk apa? Untuk menegakkan la ilaha illallah. Baik, hadis tersebut diperkuat oleh hadis bitaqah. Hadis bitaqah ni hadis kad. Satu hadis Nabi SAW yang sahih, ada seorang itu datang pada hari kiamat, dia bawakan amalan-amalannya, tapi dia tak ada buat-buat kebaikan apa pun, semua amalan dia semua jahat saja. Jadi tunjukkan, dia dah takut dah, semua tunjukkan semua jahat, habislah binasalah aku. Jadi kemudian Allah SWT tanya dia, nak tak aku tunjukkan amalan kau yang baik? Apa lagi lah, ada dah, tak ada apa-apa lagi. Kemudian Allah SWT tunjuk apa ni, kan, satu apa ni lembaran atau apa ni satu kad yang ada kalimat la ilallah. Jadi dia pernah beriman pada Allah SWT, dia mati dalam iman. Kemudian ditimbangkan. Bila timbangkan kalimat yang ada kad dalam kad la ilallah tu, semua amalan yang amalan-amalan jahat dia tu, sejauh mata memandang tu, terbang. Bukan kata orang tu naik pelan-pelan gitu, tak ada, terbang. Beratnya la ilaha illallah, boleh tampung banyak lagi. Jadi tu hadis yang sahih dalam footnote dia, Al-Tirmidzi, Ibn Majah, Imam Ahmad, Ibn Hibban dan lain-lain lagi. Jadi hadis ni menguatkan hadis Nabi Musa AS tadi, dan lebih dekat maknanya dengan makna hadis yang diriwayatkan dalam kitab-kitab sunan dari Nabi SAW, bahawasanya beliau bersabda, afdalud du'ai du'a mu'arafah, wa afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya doa yang paling afdal adalah doa Arafah. Apa kat ini doa Arafah tu, minta apa eh? Dan sebaik-baik apa yang ku ucapkan dan juga para nabi sebelumku adalah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya biasa kita dah tahu pun, iaitu tidak ada ilah selain Allah semata, yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, kepunyaannya semua kerajaan dan pujian, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu kalimat yang dikatakan oleh Nabi SAW dan semua nabi-nabi sebelum pada hari Arafah. Allah Ta'ala berfirman, wa idza akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma ataynakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun thumma tawallaytum min ba'di dhalik falawla fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu lakuntum min al-khasirin. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkatkan gunung itu Sina di atas kamu seraya berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu, dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu, maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatmu, rendah rahmatnya atasmu, niscaya kamu tergolong orang-orang yang rugi. Dan dia juga berfirman, wa idh nataqna al-jabala fawqahum ka'annahu dhullah wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah ketika kami mengangkat bukit ke atas mereka seakan-akan bukit itu naungan awan, dan mereka yakin bahawa bukit itu akan jatuh menimpa mereka. Dan kami katakan kepada mereka, peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu, serta ingatlah selalu dan amalkanlah apa yang tersebut di dalamnya, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang ini kita dah baca, kalau tidak saya tak ingat lagi, dalam tafsir dah dah ada eh? Gunung Allah SWT angkat, taruh kat mana? Atas Bani Israel, atas rumah mereka semua eh. Gunung dan dia macam awan, maknanya shadow, aku tak nampak lain melainkan gunung saja. Yang mereka takut, zannu, mereka yakin bahawa dia akan jatuh. Anytime boleh jatuh, takutlah gunung kat atas eh. Kalau macam sekarang kita jalan ni, blok yang berapa? Ni apa? Blok, ni dia panggil blok poin blok ni, dah sengit. Awak ada kat bawah, apa-apa punya perasaan? Takut ke tak takut? Tak boleh buat apa-apa, takut. Ha, inilah dia. Tapi Allah SWT buat macam itu, dan guna Allah SWT buat janji dengan Bani Israel. Apa dia? Hendaklah kamu amalkan apa dalam kitab Allah SWT ni. Sampai macam itu sekali Bani Israel kena. Sebab mereka ni adalah orang-orang yang apa ni, yang degil dan selalu berbulat balik. Dan pegangkan kitab ini dengan kuat, dengan kuah. Wa quru ma fi la'allakum tattaqun, dan ingatlah apa kat dalam ni supaya kamu bertakwa. Ibn Abbas dan beberapa ulama salaf mengatakan, setelah Musa AS datang kepada mereka dengan membawa loh-loh yang di dalamnya terdapat Taurat, maka dia menyuruh mereka agar mau menerimanya dan berpegang teguh kepada. Maka mereka berkata, berikanlah kepada kami, jika perintah dan larangannya itu mudah, maka kami akan menerima. Kemudian Musa berkata kepada mereka, terimalah semua yang terkandung di dalam. Selanjutnya mereka menelaah berkali-kali. Mereka tawar-menawar pula eh. Namanya yang senang kita boleh ambil lah, yang susah tanam. Sebelum lagi buat ni dah cakap macam itu Inilah Bani Israel. Lalu Allah Azza wa Jalla menyuruh malaikat untuk mengangkat gunung di atas kepala mereka, hingga seolah-olah gunung itu seperti awan di atas kepala mereka. Kemudian dikatakan kepada mereka, kalian terima semua yang terkandung di dalamnya, atau gunung ini akan menimpa kalian semua. Maka mereka pun menerima hal itu, dan kemudian diperintahkan untuk bersujud, dan mereka pun bersujud. Namun mereka mengarahkan wajah dan pandangan mereka ke gunung itu tengah sujud, tengok atas. Hingga akhirnya hal itu menjadi tradisi orang-orang Yahudi sampai saat ini. Mereka sujud, mereka akan lihat atas. Dan mereka kata sujud macam itulah sujud paling apa? Paling afdal. Mereka berkata, tidak ada sujud yang lebih agung dari sujud yang kerananya kami dilepaskan dari azab. Allah Ta'ala berfirman, sama dia betul ke, dia diterima dalam syariat dia ke tidak tu, wallahu a'lam. Tapi macam itulah dia. Itu asal usul sujud. Allah Ta'ala berfirman, ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ, kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu. Artinya setelah menyaksikan perjanjian yang agung dan perintah tersebut, maka kalian langgar juga perjanjian itu. Pelan-pelan mereka langgar. Macam itu punya janji pun mereka langgar. فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ, sebabnya maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atasmu, niscaya kamu tergolong orang-orang rugi. Kalau tidak, mereka dah kena azab. Yakni dengan pengutusan para rasul dan penurunan berapa kitab kepada kalian, lakuntum minal khasirin, niscaya kamu tergolong orang-orang rugi. Ini semua kisah tentang Bani Israel di zaman siapa? Nabi Muhammad ke Nabi Musa AS? Nabi Musa AS. Tapi khitabnya ayat-ayat ini ditujukan kepada siapa? kepada orang Yahudi zaman Nabi Muhammad SAW. Nak ingatkan mereka tentang apa yang berlaku pada nenek moyang mereka. Mereka jangan jadi macam itu, kalau dan mereka sedang jadi macam itu. Terima aja apa yang yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk kita pula, kita bukan orang Yahudi. Kalau kita orang Yahudi, kita dah masuk dengan dalam apa ni, dalam ayat-ayat ini. Tapi kalau kita orang Islam, orang Melayu dan sebagainya, maka bagaimana kita ambil pelajaran? Kita ambil pelajaran, jangan jadi macam orang ya Yahudi, dan kita kena berwaspada bahawa orang-orang Islam ni akan mengikut jejak langkah orang-orang Yahudi ni setapak demi setapak. Sampai masuk lubang, mereka akan masuk ikut-ikut masuk juga. Kata jangan, dah buat janji apa semuanya, nanti mereka akan langgar janji tersebut. Kita sampai kepada apa ni, kata orang tu fasal yang baru, kisah sapi Bani Israel. Kita akan sambung soalan pada bulan datang. Allah Alam, bersawab. Kita ada persoalan.